Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alihi wa ala alihi wa sallam. Wa syaral umri muhdasatuha. Fa inna kulla muhdasatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asirul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan bab baru, bab yang ke-15. Qala an-Nawawiyyu rahimahullahu ta'ala, babun fil muhafadati alal a'mali. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bab anjuran untuk menjaga amal-amal soleh agar kita istiqomah di atas amal tersebut. Setelah beliau menyebutkan pada bab sebelumnya, bab bersederhana dalam menjalankan amal ketaatan, maka tentunya seyogianya bagi seseorang untuk senantiasa berjalan di atas petunjuk dan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga perlu ada upaya untuk menjaga amal ketaatan tersebut. Karena seringnya seseorang yang tadinya bersemangat di atas satu amal ketaatan atau di atas satu amal soleh bersungguh-sungguh padanya, namun sayang biasanya setelahnya diiringi dengan kefuturan, kelemahan. Seringnya dia meremehkan, menganggap enteng amal yang telah dia jalankan, tidak dijaga. Yang pada ujungnya dia justru meninggalkan amal yang telah dia lakukan. Hal ini seringnya terjadi pada para pemuda. Karena seorang pemuda biasanya memiliki dorongan semangat yang kuat. Atau sebaliknya, dia terlalu kendor dalam melakukan satu amal ketaatan. Karena keumumannya perilaku para pemuda itu dibangun di atas atibiyah, perasaan. Tidak dengan pertimbangan akal yang matang. Sehingga mungkin kita dapati seorang pemuda di saat semangat, dia akan bersemangat dengan menggebu-gebu melakukan satu amal ibadah, satu amal ketaatan. Setelah itu dia lemah, setelah itu dia loyo, dia futur, dia malas, akhirnya kendor. Sehingga di sini diingatkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala. Hendaknya seseorang di dalam melakukan satu amal ketaatan itu bersederhana, jangan berlebih-lebihan dan juga jangan meremehkan. Kemudian diiringi dengan bab ini, amal yang telah dia kerjakan hendaknya dijaga. Karena kalau seorang itu bisa menjaga amal ketaatan meskipun sedikit yang telah dia upayakan, ini menunjukkan dia itu masih ada semangat untuk melakukan amal ketaatan tersebut. Sementara sudah kita kaji bersama dalam beberapa pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah, yang kontinu, rutin, konsisten diamalkan oleh seorang hamba meskipun sedikit. Jadi kalau seseorang bisa menjaga ibadahnya terus menerus, istiqamah di atas ibadah tersebut meskipun sedikit, ini sebagai petunjuk kecintaan dia, semangat dia dalam kebaikan. Sehingga diingatkan kita oleh Allah sebenarnya dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat yang ke-92. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankaatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang mengurai kembali. Rajutannya setelah menjadi rajutan yang kuat, setelah kain itu ditenun dengan kuat kemudian diurai kembali jadi berantakan. Maka demikian sebagian orang semangat beribadah seperti wanita yang semangat menenun kain atau menganyam tikar, sudah jadi anyaman yang banyak, kuat, kemudian diurai kembali, dicabuti kembali, berantakan kembali. Ini seperti sebagian orang yang dia itu bersemangat dalam beribadah, kemudian dia menambah terus ibadahnya, setelah itu ditinggalkan ibadah tersebut. Seperti kain tenun itu diurai kembali. Seperti tikar yang sudah dirajut, diurai kembali. Sehingga dalam ayat ini, sebagai peringatan, pentingnya kita untuk berusaha untuk komitmen di atas amal yang telah kita jalankan untuk dijaga terus. Jangan seperti wanita yang menenun sebuah kain sudah jadi kuat kemudian diberantakin lagi, diurai kembali sehingga tidak tersisa dari pintalannya atau tenunannya sedikit pun. Maka dalam bab ini An-Nawawi membuat satu tema, babun fil muhafadati alal a'mal, bab keutamaan menjaga amal soleh, amal ketaatan. Bawakan beberapa dalil dalam bab ini. Qala Allah Ta'ala, alam ya'ni lilladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wala yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Wa qala ta'ala, wa qaffayna bi Isa ibn Maryama wa atainahul injila wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Pada ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam ya'ni lilladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk hati-hati mereka itu khusyuk dalam mengingat Allah, tunduk mengingat Allah, tunduk terhadap apa yang Allah telah turunkan dari Al-Haq. Tidakkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman agar hati-hati mereka itu tunduk mengingat Allah, tunduk terhadap kebenaran yang telah Allah turunkan. Dan jangan menjadi seperti orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelumnya. Kemudian berlalu waktu yang lama atas mereka sehingga menjadi keras hati-hati mereka. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, apakah belum datang waktu yang padanya hati-hati orang-orang yang beriman itu sudah saatnya untuk lembut, untuk khusyuk, tunduk mengingat Allah. Mengkaji Al-Quran, mempelajarinya, mengamalkannya. Dan untuk tunduk terhadap kebenaran yang telah Allah turunkan. Bagi yang datang lewat wahyu Allah dalam Al-Quran maupun wahyu Allah lewat lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai mereka seperti ahli kitab dari kalangan orang-orang Yahud wa Nasara ketika zaman sudah berlalu lama, mereka masih terus menerus dalam kelalaian sehingga menjadi keras hati-hati mereka. Diingatkan, jangan sampai demikian. Saatnya sudah untuk hati kita itu tunduk mengingat Allah. Untuk tunduk mengikuti kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menjadi seperti ahli kitab, orang-orang Yahud wa Nasara. Diturunkan kepada mereka kitab. Mereka tahu hukum-hukum yang ada di dalamnya. Namun mereka tidak mau mengamalkannya. Waktu sudah berlangsung lama, mereka tetap dalam kelalaian. Tidak segera tersadarkan diri. Tidak segera terjaga dari ghaflah kelalaian mereka. Yang itu semua akhirnya mengakibatkan hati-hati mereka itu menjadi keras. Karena sudah terlalu lama meninggalkan amal soleh. Gak mau menjaganya. Akhirnya apa? Hati-hatinya menjadi keras. Maka yang penting di sini bagi seseorang hendaknya untuk berupaya menjaga amalannya. Jangan malas. Jangan sampai meninggalkan amal yang sudah kita gapai. Hingga kita memohon hidayah wa taufik dari Allah untuk bisa istimrar. Artinya continue di atas amal tersebut. Minimalnya kontinu di atas amal tersebut kalau seandainya enggak bisa menambah yang lebih banyak. Minimalnya konsisten di atas yang sudah apa kita raih. Jangan sampai kurang. Jangan sampai meninggalkannya apalagi. Ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala menyatakan, wa qaffayna bi Isa bin Maryama wa atainahu al-Injil wa ja'alna fi qulubil ladina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa batigha ridwanallah fama ra'auha haqqa ri'ayatihi. Artinya waqafai Nabi Isa bin Maryam, maka kami iringkan dengan Isa putra Maryam setelah para nabi-nabi yang sebelumnya, kemudian kami turunkan padanya Injil, kemudian kami jadikan dalam hati-hati orang-orang yang mengikuti beliau adanya cinta kasih dan rahmat. Namun mereka justru mengada-adakan kerahiban. Yang kami tidak perintahkan kepada mereka. Illa betigo aridwanillah. Mereka melakukan itu tidak lain untuk mengharapkan keridhaan Allah. Fama ro'auha haqqari ayatiha. Namun mereka tidak bisa menjaganya dengan sebenar-benar penjagaan. Maka dalam ayat ini diterangkan oleh Allah, kami iringkan setelah para nabi-nabi dari Bani Israel dengan diangkatnya Isa putra Maryam sebagai nabi dan rasul. Kemudian kata Allah, kami turunkan bersamanya Injil, kemudian kami jadikan dalam hati-hati orang-orang yang mengikutinya, pada hati-hati para pengikut Isa alaihi salam, adanya ra'fah, kelemah lembutan, warahmah, kasih sayang, warahbaniyatan ibtada'uha. Namun mereka justru mengada-adakan kerahiban. Kerahiban yang dimaksud dalam ayat ini, ya, sebagian pengikut Isa itu ada yang meninggalkan dunia, enggak mau menikahi wanita, enggak mau apa? Memanfaatkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia, kemewahan dunia ditinggalkan. Hidup ala kadarnya. Itu perkara baru yang mereka ada-adakan. Allah tidak memerintahkannya. Tetapi mereka melakukan itu tujuannya untuk mengharapkan keridhaan Allah. Namun mereka enggak bisa menjaganya, enggak bisa konsisten, komitmen dengan apa? Semangat mereka tersebut. Gak bisa menunaikan hak-haknya. Sehingga mereka melakukan dua ketimpangan. Yang pertama, mereka mengada-adakan perkara baru yang tidak diperintahkan oleh Allah. Sudah mengada-adakan perkara yang baru yang mereka niatkan untuk suatu kebaikan, mengharapkan keridhaan Allah, mereka enggak konsisten menjalankannya. Ini dua ketimbangan, dua kejelekan. Karena kerahiban itu kan bukan perintah Allah. Mereka melakukannya untuk mendapatkan keridhaan Allah, agar bisa dengan itu mengharapkan pahala yang besar. Sudah melakukan hal-hal yang tidak diperintahkan, satu kesalahan, satu kekeliruan. Yang kedua, enggak konsisten menjalankan tadi. Ya bisa konsisten menjalankannya. Ini satu kejelekan. Maka muhafadzah alal a'mal, konsisten menjaga amal kebajikan, ini perkara yang penting. Sehingga ditekankan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam bab ini, karena ini bukan perkara yang mudah. Orang itu untuk menjadi sosok yang komit dalam segala hal itu bukan perkara yang mudah. Kalau orang Jawa, orang desa bilang apa, rok-rok asem, itu mudah nih, semangat cuma sebentar setelah itu hilang, itu ya banyak yang bisa. Tapi untuk bisa komit, ini yang sulit. Sehingga perlu dihimbau, perlu disupport, perlu dijelaskan keutamaan menjaga sebuah amalan meskipun sedikit. Karena jadi orang yang komit itu sulit. Kalau cuma apa, semangat sebentar, setelah itu loyo, ini ya banyak yang bisa. Tapi untuk muhafadzah alal a'mal, menjaga amal yang telah dia capai, untuk bisa komit, istiqomah di atas amal tersebut, ini perkara yang butuh keseriusan, butuh mujahadah. Diingatkan lagi oleh An-Nawawi dengan firman Allah, wa qala ta'ala, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kalian seperti seorang wanita yang mengurai kembali hasil tenunannya setelah kuat dan menjadi berantakan kembali. Diingatkan di sini, kita jangan, kalian wahai kaum muslimin, jangan sampai kalian membatalkan janji kalian. Artinya ketika seorang sudah apa, berkomitmen melakukan amal, melakukan satu amal ketaatan, ya jangan apa, dibatalkan, jangan dirusak. Allah contohkan dengan seburuk-buruk permisalan, yaitu permisalannya adalah seperti seorang wanita yang sudah menenun sebuah kain sehingga menjadi apa, kain tenun yang bagus, kuat, sempurna. Namun setelah itu apa, diberantakin kembali, dicabuti kembali. Ini sejelek-jelek permisalan bagi orang yang semangat beribadah, kemudian tidak dijaga, kemudian menjadi berantakan kembali. Futur. Gambaran jeleknya sifat mudah futur. Makanya di sini dituntut orang itu komit. Harus komit. Dalam segala hal harus komit. Meskipun sedikit yang bisa kita amalkan, yang penting komit. Bukan banyak, kemudian ditinggalkan. Ini bukan demikian yang diinginkan dalam syariat, tidak demikian. Ayat yang terakhir, wa qala ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datang al-yakin. Itu kematian. Artinya tetaplah dalam ibadah kepada Rabbmu hingga ajal menjemputmu. perintah ini secara khusus. Ini khitabnya, seruannya itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah nyatakan pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah, wa'bud rabbaka wahai Muhammad, beribadahlah pada Rabbmu, tauhidkan, isyakan Rabbmu sampai kematian itu menjemputmu, sampai ajal menjemputmu. Maka kalau dalam perkara ibadah kita dituntut untuk komit menjaga ibadah yang sudah kita capai, bisa kita tunaikan, maka dalam perkara adat kebiasaan tidak demikian. Artinya jangan menjadi orang yang mencela-mencela gitu loh. Bahasa kasarannya gitu. Masalah kebiasaan berubah pikiran, ini berubah pikiran. Orang yang gak komit demikian. Setiap waktu apa mudah berubah pikiran. Harusnya komit. Nah, dia continue di atas perkara yang dia sudah berada di atasnya selama tidak jelas itu adalah perkara yang salah misalnya. Belum jelas baginya itu perkara yang salah atau perkara yang jelek, dilakukan. Komit. Baru setelah, dapat nasihat ini hal yang keliru, ini hal yang salah, ditinggalkan. Selama dia belum jelas apa yang dia berada di atasnya itu adalah sebuah kesalahan, dilakukan. Continue. Komit. Karena keberadaan dia di atas perkara yang sudah dia gapai secara kontinu, meskipun sedikit, itu jauh lebih baik. Dan itu menunjukkan sabar dia, kekokohan dia. Dan itu menunjukkan dia ibaratnya seorang laki-laki yang tidaklah dia melangkahkan kakinya satu langkah pun kecuali dia itu ngerti di mana dia harus meletakkan pijakan kakinya. Dan ngerti di mana dia harus mengangkat pijakan kakinya. Tidak sembarangan setiap tempat itu diinjak-injak. Didatangi, jadi demikian. Bahkan sebagian orang tidak punya perhatian meskipun dalam perkara-perkara adat kebiasaan. Sehingga didapati model orang-orang yang suka mencela-mencela semacam ini, setiap hari itu punya pikiran yang berubah-ubah. Setiap hari punya pandangan yang berubah-ubah. Kalau orang Jawa bilang, esok tempe sore deli. Artinya gambaran orang yang enggak punya sikap yang komit. Enggak memiliki komitmen yang tinggi. Orang semacam ini akan sia-sia kehidupannya. Enggak bisa kokoh di atas satu hal. Enggak punya pandangan hidup yang jelas. Yang disebutkan dalam sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, man burika lahu fi syai'in falyalzamhu. Siapa yang diberkahi dalam satu perkara, maka hendaknya dipegang itu sudah. Kalau orang itu sudah merasa baik dalam satu hal, apa itu dalam pekerjaan, dalam apa, ya sudah komit. Ditekuni. Ini ungkapan yang agung. Apakah dalam pekerjaan, apakah dalam hal-hal yang lain, kalau sudah merasa nyaman ya dipegangi. Jangan gonta-ganti. jangan mudah pindah. Jangan keluar sekali waktu, masuk sekali waktu, sehingga waktunya sia-sia dalam keadaan dia belum bisa membangun sesuatu. Ini adalah karakter yang jelek. Karakter yang jelek. Sampai dulu teman-teman itu ada ya apa bahasa semacam bahasa plesetan itu loh. Ini hubul intikal min alamatil konyol. Nah, orang kalau suka pindah-pindah ini ya tanda konyol ini. Pindah apa pikiran, pindah apa suka ganti-ganti, enggak punya apa komitmen dalam segala hal. Ini tanda-tanda kecelakaan, kejelekan. Pindah sini, pindah sana, dalam segala hal. Setiap hari punya pandangan, setiap hari punya pikiran yang berbeda. Ini kekonyolan. Makanya Umar bin Khattab, man burika lahu bisayin falyalzamhu, kalau sudah diberkahi seorang itu mendapatkan keberkahan dalam satu hal, ya hendaknya dia komit megangi hal itu. Meskipun asar ini didoifkan oleh para ulama. Nah, juga ada asar dari Anas secara marfu dengan lafaz man rusika fi shay'in falyalzamhu. Siapa yang sudah diberi rezeki dalam satu pekerjaan, satu bidang maisha, ya dipegangi. Artinya jangan suka pindah-pindah gitu. Kan ada orang yang suka pindah-pindah kerja jualan. Ini merasa belum. Sebenarnya bukan gagal ya. Artinya dia itu belum menekuni. Sudah ganti lagi. Apalagi pekerjaan apa lagi. Belum sampai mapan, pindah lagi. Belum sampai mapan, pindah lagi. Ini apa? Bukan satu kebaikan yang demikian itu. Dalam ibadah pun demikian. Harus komit. Enam, komit. Teguh. Dijaga. Continue. Sabat. Kokoh. Ini yang dimaukan dalam syariat. Ini beberapa faedah yang mungkin bisa kita ambil dari kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.